Mitra Bisnis, pakar sosial politik Hermawan Sulistyo menilai, maraknya korupsi akibat politik berbiaya tinggi serta minim dan buruknya kualitas infrastruktur adalah faktor-faktor yang sangat mempengaruhi buruknya iklim investasi di satu negara. Ironisnya, kedua faktor tersebut justru tengah mendominasi persoalan di negeri ini, sehingga Indonesia menjadi semakin sulit untuk berkompetisi dengan negara-negara lain dalam mengundang investasi. Untuk melanjutkan bahasan atas kondisi ini, segera kita berbincang dengan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo. Baik, Pak Hermawan, pastinya hampir setiap lini bisnis di negeri ini telah menjadi korban dari politik biaya tinggi yang menyuburkan korupsi. Iya, nah sekarang memberi gratifikasi, terus jadi ATM-nya politisi, ATM-nya pejabat daerah, ATM-nya preman, ATM segala macam orang lah. Nah, monyet di pinggir hutan pun kalau bisa mungut, dia mungut gitu. Ya, semua yang kerja di lapangan pasti tahu ini gitu. Lantas apakah persoalan itu bisa segera diatasi jika infrastruktur transportasi kereta dan pelayaran bisa dibenahi, Pak Her? Ya, kalau enggak itu kan hanya dari satu sektor ya, transportasi. Transportasi itu kan communication istilahnya, kalau di dalam bahasa Inggris tidak ada, Departemen Perhubungan, Department of Communication itu yang transportasi atau Department of Transportation. Karena apa? Ini nyangkut infrastruktur transportasinya gitu. Hanya satu bidang gitu. Lalu apa bidang lainnya, Pak Her? Itu bidang yang lain, bukan karena saya peneliti. Salah satu resepnya Friedman untuk kebangkitan bangsa seperti itu adalah kata kuncinya di anggaran R&D. Nah, lihatlah anggaran penelitian R&D di negara seperti Jepang dan sekarang China, itu bisa sampai 21%. Jepang itu pernah 30%. Nah, India saja udah 2 digit semua gitu. Kita ini 2 digit setelah koma gitu. Anggaran riset dan development kita itu, R&D kita itu 0,01% gitu dari APBN. Jadi 0,1%. Jangan mimpi kemudian kita mampu gitu. Singapura dari tahun 71 ketika income per kapitanya nggak jauh dari Indonesia, per hari ini sudah hampir sama dengan Amerika gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, Beni Rahmadi, Pas FM.